Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya'lam arsadakallahu li ta'atih annal hanifiyata millata Ibrahima ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-dina. Naam. Telah dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Pertama bahwa Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti millah ajaran agama Ibrahim. Ya. Tsumma uhayna ilaika ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Nah, pada ini ada penetapan bahwa Ibrahim adalah seorang yang hanif. Ya. Nah, dijelaskanlah apa makna al-hanifiyah. Al-hanifiyah adalah millat al-hanif. Ajaran yang hanif, ajaran seorang yang hanif yaitu ajaran Ibrahim yang diperintahkan ya untuk diikuti. Naam, al-hanif itu apa? Al-hanif al-muqbil ala Allah, al-mu'rid amma siwah. Tayyib. Nah, kemudian dijelaskan ya tentang ucapan al-muallif mengatakan bahwa al-hanifiyah millat Ibrahim yaitu an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din. Naam, kata Syekh Shalal Fauzan wa millat Ibrahim yaitu an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din. Yaitu peribadatanmu kepada Allah saja ya dalam keadaan mengikhlaskan ya mukhlishan lahuddina yakni mukhlishan lahul amala mengikhlaskan ad-dina al-amala amalan lahu hanya untuk Allah. Itulah ajaran Ibrahim, itulah al-hanifiyah. Naam, hadhihi al-hanifiyah, inilah al-hanifiyah. Naam, berarti Ibrahim adalah seorang yang ya'budullaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Itulah al-muqbil ala Allah, al-mu'rid amma siwa. Ibrahim adalah seorang hamba yang beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan amalannya, agamanya hanya untuk Allah. Berarti beliau menghadap hanya kepada Allah, berpaling dari selainnya. Nah, inilah ya ajaran al-hanifiyah, ajaran yang lurus di atas tauhid. Naam. Ma qala asy-syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah tidak mengatakan anta'budallaha faqat saja ya faqat yakni fahasb. Beliau tidak mengatakan anta'budallah lantas dicukupkan dengan itu faqat fahasb. Nah, lantas dicukupkan dengan itu tidak berhenti sampai di situ. Jadi bukan hanya itu saja. Bal qala, bahkan beliau mengatakan setelahnya mukhlishan lahuddina. Ya. Dalam keadaan. Ya. Dalam keadaan mengikhlaskan amal agama hanya untuknya. Ya, jadi beri keterangan hal. Ya, mukhlishan lahuddina. Ya'ni wa tajtanibus syirka, yakni maknanya dan engkau menjauhi syirik dalam peribadatanmu kepada Allah. Karena dalam keadaan mengikhlaskan amalan itu, ibadah amal ibadah itu hanya untuk Allah, berarti menjauhi syirik. Li'anna al-ibadata karena sesungguhnya ibadah itu Idza khalatoha syirku batalat. Idza apabila khalatoha ya bercampur dengannya asyirku syirik, tercampuri, ternodai oleh syirik, batalat, batal ibadah itu. Fala takunu ibadatan fala takunu ibadatan, maka ya tidak menjadi suatu ibadah ketika ternodai oleh syirik. Nah, maka tidak menjadi suatu ibadah. Ya, illa idza kanat, kecuali idza kanat, apabila ibadah itu salimatan minas syirkil akbari wal asghari. Salimatan, selamat. Ya. Bebas, bersih dari syirk al-akbar dan al-asghar. Syirk besar, syirk kecil. Jadi suatu ibadah tidak dianggap sebagai ibadah apabila terkotori oleh syirik. Karena batal. Karena batal. Nah, jadi harus selamat dari syirik besar dan syirik kecil untuk menjadi suatu ibadah. Kama qala ta'ala, sebagaimana kata Allah Ta'ala dalam firman-Nya, wa ma umiru, tidaklah mereka hamba-hamba itu diperintahkan illa kecuali liya'budullaha, agar mereka beribadah kepada Allah mukhlisina, dalam keadaan mengikhlaskan lahu, untuknya, untuk Allah, ad-dina, amal ibadah itu, hunafa'a, sebagai orang-orang yang hanif. Naam. Al-Bayyin ayat 5. Hunafa'a jam'u hanif. Ada naskah tertulis jami'u. Yang benar jam'u. Jam'u hanifin. Hunafa'a. Nah, mukhlisina lahuddin hunafa'a. Hunafa'a adalah jam'u hanif. Bentuk jamak dari hanif. Mufradnya, kata tunggalnya hanif. Naam. Al-hanif adalah al-mukhlis lillahi azza wa jal. Yang mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah azza wa jal. Naam. طيب. وهذه العبادة أمر الله بها جميع الخلق. وهذه العبادة عبادة ini أمر الله, الله memerintahkan بها dengannya جميع الخلق, seluruh makhluk tanpa kecuali. كما قال تعالى, sebagaimana firman Allah تعالى, Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ini dalil yang disebutkan di matan dalam Al-Qaid Al-Arba, Al-Dariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa kecuali liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku saja. Liya'budun, agar beribadah kepadaku saja. Ya, وَمَعْنَا يَعْبُدُونَ, makna ya'budun, yufriduni bil ibadah, yufriduni bil ibadati, mereka ya mengesakanku bil ibadah, dengan ibadah mengesakanku, menunggalkanku dalam dengan ibadah. Tidak menduakan, tidak menyekutukan ya dengan selainnya. Nah, jadi liya'budun yakni agar mereka beribadah hanya kepadaku, begitu. Beribadah kepadaku saja. Naam. Fal hikmatu min khalqil khalqi. Maka al hikmah min khalqil khalqi, dari penciptaan makhluk. Hikmah dari diciptakannya makhluk. Apa hikmah? Ya. Di balik penciptaan makhluk, apa tujuannya makhluk diciptakan? Ya. Ada hikmahnya, ada tujuannya. Nah, karena mereka tidak diciptakan abasan, sia-sia. Ya. Tujuannya, hikmahnya adalah annahum ya'buduna Allah azza wa jall mukhlishina lahuddina. Hikmahnya adalah sesungguhnya mereka ya diciptakan agar beribadah kepada Allah, mengikhlaskan amal ibadahnya untuknya. Nah, inilah hikmah tujuan diciptakannya makhluk. Kemudian realitasnya bagaimana? Nah, minhum manimtathala. Minhum, diantara makhluk yang diciptakan itu, man ada yang imtathala. Imtathala al-amr. Ada yang melaksanakan perintah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Taat ya kepada Allah, beribadahnya kepada Allah. Wa minhum, diantara mereka, man lam yamtathil. Ada juga yang lam yamtathil, tidak melaksanakan perintah. Ya. Tidak ya, melaksanakan perintah Allah, beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Lakinil hikmatu. Atau kita baca lakinnal hikmata, dua-duanya bisa. Nah, jika disukun berarti ya, muhmala lakinil hikmatu. Jika ditatasjid beramal lakinnal hikmata. Akan tetapi hikmah min khalqihim, dari penciptaan makhluk itu, hiya hadihi, ya, adalah ini. Nah, adalah ini. فالذي يعبد غير الله فالذي يعبد غير الله, maka الذي yang makhluk yang يعبد menyembah beribadah غير الله selain Allah, melakukan syirik, menyebutkan Allah, mukhalifun lil hikmati, dia menyelisihi hikmah ya diciptakannya. Tujuan diciptakannya, min khalqil khalq, menyelisihi hikmah min khalqil khalq, dari penciptaan makhluk. Wa mukhalifun, dan dia menyelisihi lil amri wasyara', menyelisihi amr, perintah Allah dan syariatnya. Ya. Yeah. Wa Ibrahimu huwa, dan Ibrahim dia, beliau adalah Abul Anbiya'i, dia adalah bapak para nabi. Alladina, para nabi yang mereka jauh datang, min ba'dihi, setelahnya, setelah Ibrahim. Fakulluhum min dhurriyatihi. Fakulluhum, maka semuanya para nabi yang datang setelah Ibrahim, min dhurriyatihi, dari keturunan Ibrahim. Oleh karena itu digelari sebagai Abul Anbiya. Walihada qala jalla wa'ala. Walihada, oleh karena ini qala berfirman jalla wa'ala, Allah jalla wa'ala, dalam surat Al-Ankabut ayat 27. Wa ja'alna, dan kami menjadikan, fi dhurriyatihi, pada keturunannya, an-nubuwata, kenabian, wal kitab, dan al kitab. Nah, Fakulluhum, maka mereka semua min Bani Israel. Fakulluhum min Bani Israel, mereka dari Bani Israel. Hafidi Ibrahim alaihi salam. Israel adalah cucu Ibrahim. Israel adalah gelar Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub adalah putra Nabi Ishaq, putra Ibrahim. Israel yakni Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Naam. Bani Israel jumlahnya anak-anak Ya'qub alaihi salatu wassalam 12 orang, salah satunya Yusuf dan 11 saudara yang lain. Merekalah 12 orang itulah yang disebut itulah yang disebut dengan Bani Israel. Masing-masing punya keturunan berkembang. Jadi Bani Israel itu ada berapa suku? Ada 2. Ada 2. 12. Nah. Tayyib. Illa Muhammadan, kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu min dzurriyyati Isma'il, maka sebenarnya beliau dari keturunan Ismail. Naam. Ismail adalah kakaknya Ishaq. Ismail yang tertua, Ad-Dabih, yang hampir disembelih. Naam. Tayyib, fakullul, jadi semua anbiya dari Bani Israel itu ditutup dengan Nabi Isa. Berakhir di situ. Kemudian setelah itu muncullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur, bukan dari jalur Israel Ishaq, tapi jalur Ismail. Naam. Khatamul anbiya wa rasul, penutup para rasul. Fakullul anbiya, maka seluruh nabi-nabi min abna Ibrahim, dari anak-anaknya Ibrahim alaihi salatu wassalam, takriman lahu, dalam rangka memuliakan Ibrahim. Naam. Wa ja'alahu Allahu imaman linnas, dan Allah menjadikannya sebagai imam bagi manusia, yakni qudwah. Imam yakni suri teladan, jadi pertama abul anbiya sudah dijelaskan tadi. Naam, berikutnya beliau adalah imam linnas, yakni qudwah linnas, contoh suri teladan bagi manusia. Naam. Qala inni ja'iluka linnas imama, Allah berfirman inni ja'iluka linnas imama, sesungguhnya aku menjadikanmu imam bagi manusia, yakni qudwatan, suri teladan bagi manusia. Al-Baqarah 124. Inna Ibrahim kana ummatan, inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim kana ummatan, merupakan seorang ummah. Seorang ummah. Ummat, apa makna ummat di sini? Yakni imaman, beliau adalah seorang ummat. Ummat maksudnya apa? Maknanya apa? Imaman, yuktada bihi, yang dicontoh, yang diteladani. Nah, jadi makna umma pada ayat An-Nahl 120 dari An-Nahl, inna Ibrahim kana ummatan, umma ditafsirkan dengan Al-Baqarah 124, yaitu qala inni ja'iluka linnas imaman. Ini umma artinya imaman. Imaman yuktada bih. Baik. Ini Nabi Ibrahim abul anbiya, imamun nas, ummah, yang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diperintahkan anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Tayyib. Millata abikum Ibrahim. Naam, pada dua ayat yang telah kita lewati sebelumnya. Tayyib. Kemudian kata Syekh Shalal Fauzan, "Fadhallahu bidzalika amara Allah jami'al khalq." Wabidzalik, dengan itulah amarallahu, Allah memerintahkan jami'al khalqi, seluruh makhluk. Ya. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adz-Dzariyat ayat 56. Adz-Dzariyat ayat 56. Tayyib, fa Ibrahimu da'annasa, maka Ibrahim da'annasa, beliau menyeru manusia, ila ibadatillahi azza wajal, kepada peribadatan, ya, hanya kepada Allah azza wajal, kaghairihi minan nabiyyin, kaghairihi, seperti yang lainnya, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Ya, Ibrahim mengajak manusia semuanya kepada peribadatan kepada Allah seperti nabi yang lainnya juga mengajak demikian. Kullul anbiya'i, semua nabi, da'un nasa, mereka menyeru manusia, mengajak manusia, ila ibadatillahi, kepada peribadatan kepada Allah, wa tarki ibadati ma siwah, dan meninggalkan peribadatan selain Allah Ta'ala. Ya, semua nabi dakwanya satu, ya, millahnya satu, millah hanifiyah, tauhid, semuanya, ya, Islam, tauhid, ikhlas, ya, al-ibadah, ikhlas al-ibadah lillahi azza wa jal. Tayyib, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala surat An-Nahl ayat 26, ayat 26, 36. Hah? Ayat berapa ini? Kurang jelas ini. Ayat 36. Hah? 36. Walaqad ba'athna. Ya, kalau ada kata laqad, berarti ada qasam muqaddar, ada sumpah yang ditakdirkan. Demi Allah, sungguh benar-benar, ba'athna, kami telah mengutus, fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul. Ya. Apa tugasnya? Ya. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Apa dakwahnya? Apa dakwahnya? Dakwahnya adalah ani'budullaha wajtanibut taghut. Yaitu, ya, u'budullaha, sembahlah oleh kalian Allah, dan jauhlah oleh kalian at-taghut. Nah, jadi semua rasul yang diutus ini sama dakwanya. Ini ibudullah wa jatuhu at-taghut. Ibudullah wa jatuhu at-taghut. Nah, ini makna Islam secara umum. Ya, ini makna Islam secara umum. Berserah diri kepada Allah dengan menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, al-islamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasy syirki wa ahlihi, berserah diri kepada Allah dengan menauhidkannya, tunduk patuhnya kepadanya, berlepas diri dari syirik dan penganutnya. Semua nabi, ya, sama dalam hal ini. Wa amma syara'i'u, adapun syariat-syariatnya. Adapun syariat-syariatnya, ya, allati, yang hiya, syariat itu, al-awamiru, wal-nawahi, wal-halalu, wal-haramu, hal-hal yang diperintahkan, wal-nawahi, dan hal-hal yang dilarang, al-halal, apa yang dihalalkan, wal-haram, apa yang diharamkan, ya, fahadihi, maka syariat, perintah larangan halal haram ini, takhtalifu, berbeda-beda, bikhtilafil umami, dengan, ya, bersama dengan perbedaan umat-umat yang ada. Hasbal hajati, tergantung hajat-hajat umat-umat itu. Ya, atau bisa juga kita baca hasaban hajat, yakni sesuai dengan hajat-hajat mereka. Ya. Sepertinya dua maknanya benar. Kita baca hasban hajat, yakni ya, sesuai tergantung hajat-hajat mereka. Hasabal hajat, yakni sesuai hajat-hajat mereka. Nah. Yashra'ullahu, Allah mensyariatkan syariatan, suatu syariat. Ya, pada umat tertentu. Ya. Memerintahkan suatu perkara, melarang dari suatu perkara, menghalalkan suatu perkara, mengharamkan suatu perkara pada umat tertentu. Ya. Sesuai dengan tergantung hajat umat, hajat-hajat umat itu. Thumma kemudian nasakhuha. Yansakhuha ya. Thumma yansakhuha, kemudian Allah menghapus syariat itu. Bisyariatin ukhra, dengan syariat yang lain. Dengan syariat yang lain. Nah. Seperti pada ayat walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Iya. Begitu ayatnya. Iya. Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk setiap ya dari kalian, nah, untuk setiap ya umat ya yang diutus padanya nabi ya rasul nabi, nah, kami menjadikan suatu syariat, nah, metode beribadah kepada Allah yang berbeda-beda. Nah, masing-masing ada syariatnya, ada metodenya yang berbeda dengan yang lain. Nah, digambarkan di sini Allah mensyariatkan suatu syariat, kemudian Allah menghapusnya dengan syariat yang lain. Baik, dengan mengingat bahwa semua rasul nabi yang diutus sebelum Muhammad SAW hanya diutus kepada kaumnya secara khusus. Nah, ila anja'at, ila sampai anja'at datangnya syariatul Islam, syariat Islam. Syariat Islam di sini bimakna al-khas, bimakna al-khas dengan makna khusus, yaitu syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi sudah disinggung sebelumnya bahwa ya semua nabi yang diutus semuanya agamanya Islam. Islam bimakna al-am, dengan makna umum yang telah dijelaskan tadi. Al-Islam lillahi bitauhid wa lillahi bitta'ati wa barat wa syifu ahli. Yaitu tauhid. Nah, adapun syariat yang dibahas sekarang ini, syariat Islam dimaksud di sini bimakna khas. Sampai datang syariat Islam. Yani syariat Islam bimakna khusus, dengan makna khusus yaitu syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa nasakha, maka syariat Islam Muhammad SAW menghapus jami'as syara'i, seluruh syariat-syariat sebelumnya. Ya. Karena syariat ini, ya, syariat inilah yang berlaku seterusnya. Ya, tidak diganti lagi. Wabakiyat. Wabakiyat, dan tetap lestari, ya, tetap berlaku. Hiya ila antakumas sa'atu, sampai tegaknya hari kiamat. Nah, tidak terganti lagi, tidak terhapus lagi. Oleh karena itu syariat ini syariat yang umum li jami'i tsaqalain, untuk seluruh bangsa jin dan manusia, bukan hanya manusia, bahkan bangsa jin juga. Nah. Ya. Satu-satunya nabi dan rasul yang diutus ya secara umum untuk seluruh manusia, bukan hanya kaumnya saja, tapi untuk seluruh manusia, bahkan jin sekalipun, hanya Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu syariat beliau penutup dan menghapus seluruh syariat era sebelumnya, tidak lagi syariat penggantinya. Itu yang berlaku sampai hari kiamat. Amma aslu dinil anbiya. Adapun aslu dinil anbiya, asal pokok agama para nabi, wa huwa tauhidu, yaitu tauhid. Inilah al-Islam bimakna. Nanti akan datang. Baik. Sebutkan oleh Syekh, fahuwa lam yunsakh. Maka agama, pokok agama para nabi, yaitu tauhid, maka itu lam yunsakh, itu tidak dihapus. Ya, lam yunsakh. Tidak ada yang dihapus. Tidak pernah dihapus. Walan, dan tidak akan yunsakh, tidak akan walan yunsakh, dan tidak akan dihapus, ya. Lam yunsakh, tidak pernah terhapus. Tidak ada dari agama mereka, yakni dengan makna ini, dari nabi yang pernah ada yang pernah dihapus. Walan yunsakh, dan tidak akan dihapus selamanya. Dinuhum wahidun, agama mereka satu. Wa huwa dinul Islam, yaitu agama Islam. Agama Islam di sini bimakna apa tadi? Ya, bimakna al-am dengan makna yang umum, bimakna al-ikhlas lillahi bitauhid. Dengan makna mengikhlaskan, ya, tauhid hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amma syara'i'u, adapun syariat-syariat, faqad takhtalifu. Faqad takhtalifu. Maka, ya, mungkin saja berbeda-beda. Tunsahu, ya. Mungkin saja dihapus. Naam. Lakinna tauhida, akan tetapi tauhid, wal aqidata, dan akidah, ya, yaitu Islam, ya, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, min adama ila akhiril anbiya'i. Nah, lakin at-tauhid, tauhid tadi apa? Ikhlasul ibadah lillah. Nah, ikhlas at-tauhid lillah, ikhlas lillah bitauhid, wal aqidah, dan akidah. Nah, tauhid bagian dari akidah. Ya. Sebagian orang terkadang bertanya, apa bedanya tauhid dengan akidah? Akidah lebih umum. Tauhid lebih khusus. Tauhid itu khusus, ya, akidah, ya, kepada Allah, ya kan? Akidah kepada Allah, yakni rukun iman yang pertama. Nah, itu tauhid. Nah, sedangkan akidah adalah tauhid dan selainnya. Nah, semua yang terkait dengan keimanan itu akidah. Baik, min Adam ila akhir, min Adam ila akhiri al-anbiya'i, mulai dari Adam sampai nabi-nabi yang sampai nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kullihim, semuanya. Min Adam ila akhir al-anbiya'i kullihim, semuanya. Yad'una ila tauhid, semuanya mengajak kepada tauhid, wal ibadah, wa ila ibadatillah, dan kepada ibadah kepada Allah, wa ibadatillah, nah, terputus, bagaimana naskahnya antum? Wa ibadatullahi, sebenarnya kelanjutannya wa ibadatullahi ta'atuhu, ya, begitu ya. Nah, jadi ini yad'una ila tauhid wa ila ibadatillah, semuanya mengajak kepada tauhid dan ibadah kepada Allah. Kemudian wa ibadatullahi ta'atuhu, dan ibadah kepada Allah artinya ta'atuhu, menaatinya, fi kulli waqtin, fi kulli waqtin, pada setiap waktu, pada setiap waktu, bima amara bihi minas syara'i'i, bima, dengan apa yang amara bihi, Allah perintahkan dengannya, minas syara'i'i, dari syariat-syariat yang ada. Nah, maka suatu umat ketika itu syariatnya adalah itu, cara beribadahnya itu yang disyariatkan di umat itu, ya, maka itulah ibadahnya, cara menaati Allah, beribadah kepada Allah dengan itu. Fa'idha nusikhat, kemudian apabila nusikhat, itu dihapus syariatnya itu, saral amalu bin nasikhi, sara menjadilah al amalu amalan bin nasikhi, berdasarkan an nasikh, berdasarkan syariat yang menghapusnya, huwal ibadah. Nah, Fa idza nusikhat sara al-amalu bin nasikhi huwa al-ibadata. Sara al-amalu bin nasikhi huwa al-ibadata. Fa idza nusikhat apabila syariat sebelumnya telah dihapus. Nah, berarti seluruh syariat sebelumnya telah dihapus. Sara al-amalu bin nasikh menjadilah beramal dengan yang menghapusnya itu, syariat menghapusnya itulah yang merupakan ibadah. Nah, wal amalu bil mansukhi dan beramal dengan syariat yang telah dihapus laisa ibadat Allah, bukan lagi ibadah kepada Allah. Baik. Berarti beribadah kepada Allah harus dengan syariat siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu tidak menghapus pun syariat sebelumnya. Barakallahu fikum. Kamalna syarah. Tafadhal jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim.